جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال جك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Kapan insya Allah? Akad maksudnya? Oh. Boleh saya tanya dulu siapa yang baru nikah? Siapa yang baru mau nikah? Baru mau. Wah, banyak di belakang ternyata. Di depan gak ada yang mau. Siapa yang udah lama pengen nikah? Kalau nikah tuh jangan kepengen ya. Langsung datang aja, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Kayak Julai, Julai Bib, pantang menyerah. Kita hari ini bahas apa? Jangan salah fokus. Fokusnya tuh kalau di kamera yang otomatis tuh adalah wajah ya. Jadi kan ada tuh kalau kita foto langsung nyari wajah. Kalau orangnya geser, fokusnya geser. Jadi dia gak pernah gagal. Gak mungkin dia fokus ke wajah, tiba-tiba ngambil sepatu gitu. Sepatunya pink misalnya. Gak mungkin kan? Artinya hari ini kita bahas tentang fokus dalam mencari cinta. Fokus dalam mencari cinta. Salah fokus dalam mencari cinta itu mungkin maksudnya adalah kalau kita mencari cinta itu mungkin buat mencari kesenangan dunia saja. Coba kita belajar mencari cinta itu untuk ngedapatin akhirat. Menurut saya itu lebih true love. Lebih endless love. Kenapa? Karena cinta yang paling endless itu adalah cinta yang dibawa sampai ke akhirat. Jadi cinta di dunia dan di akhirat. Tapi sebelum kita menemukan cinta-cinta apapun dalam hidup kita, coba kita belajar ngedapetin cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang pemilik segala cinta. Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkan rasa cinta di dalam hati semua hambanya untuk orang yang dia cintai. Kalau Allah cinta sama kita, Allah akan titipkan rasa cinta kepada semua makhluk agar mencintai kita. Tapi kalau Allah gak cinta kepada seseorang, Allah cabut rasa cinta dari semua makhluk, sehingga gak ada yang mencintai kita kecuali karena hawa nafsu. Jadi kalau kita pengen ngedapetin cinta sejati, cintailah dulu dan raih pula cinta pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan coba bahas tentang jangan salah fokus dalam mencari cinta. Oke, saya akan angkat kisah cinta Nabi Musa alaihissalam. Ada di surat apa, teman-teman? Kisah cinta Nabi Musa. Nabi Musa pernah jatuh cinta? Pernah, kepada istrinya. Tahu gak cerita Nabi Musa ketika pertama ketemu sama pasangannya, sama istrinya? Pernah baca kisah itu? Coba buka surat Al-Qasas, surat 28. Itu kisah cinta Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas, surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Coba buka aplikasi Al-Qurannya, surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Saya akan baca dari ayat 22 sampai ayat 28. Surat Al-Qasas ayat 22 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني كما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Dan ketika Musa menghadap ke arah negeri Madian, ia berdoa, semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Lalu saat ia sampai di sebuah sumber air di negeri Madian itu, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternaknya. Dan ia melihat di belakang orang banyak itu dua perempuan yang sedang menambat ternak mereka. Musa bertanya, apa yang kalian butuhkan? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak mereka, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usianya. Lalu Musa menolong mereka dengan memberi minuman ternak itu. Kemudian dia kembali ke tempat teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang turun darimu kepadaku. Tidak lama kemudian, datanglah kepada Musa salah seorang dari dua perempuan tadi, berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya ayahku memanggil engkau agar ia memberikan hadiah terhadap kebaikanmu dengan memberi minuman ternak kami tadi. Maka tatkala Musa bertemu dengan ayah perempuan itu dan menceritakan kepadanya cerita tentang dirinya, laki-laki itu berkata, janganlah kamu khawatir, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu atau Fir'aun. Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah laki-laki itu, sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku, dengan dasar bahwa kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Musa berkata, baiklah, itulah perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah, salah satu penggalan kisah dari kisah Nabi Musa yang sangat panjang di dalam Al-Qur'an. Nanti kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa tetap fokus kepada cita-citanya, tetap fokus kepada keinginannya, tetap fokus kepada himmah, azam, apa yang selama ini dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun adegan hidupnya berubah-ubah, karena manusia itu menjalani hidup dengan adegan yang kadang-kadang kita tidak menduga. Saya merasa bahwa hidup saya itu penuh dengan kejutan dari Allah. Saya orang Aceh asli, anak dari orang tua yang mungkin bukan orang kaya, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan saya kuliah di Mesir, lalu pulang dari Mesir saya tinggal di Bandung. Sampai hari ini banyak adegan dalam hidup kita itu, banyak hal yang kita gak pernah menduga. Adegan hidup bisa berubah, tetapi azam harus tetap ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga adegan-adegan yang kita alami, apakah itu adegan sekolah, belajar, adegan menikah, adegan bekerja, adegan berteman, semua adegan dalam hidup kita itu harusnya menjadi sebuah potensi, kekuatan dan penyemangat buat kita mendapatkan apa yang sudah terazam dalam hati kita. Gak boleh cita-cita kita itu berubah gara-gara adegan berubah. Gak boleh harapan kita itu berubah gara-gara situasi berubah. Harusnya harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah sama sekali, walaupun hidup kita terus dinamis berubah-ubah sesuai dengan kondisi, tetapi harapannya tetap sama. Kayak ibarat tadi orang pengen nikah, udah aja fokus nikah. Kalau dia bekerja, niatnya bekerja supaya bisa mempersiapkan mahar yang layak buat calon kekasih. Apa mahar yang layak? Minimal mah 1 miliar, satu villa, ya, mobil Alphard. Setuju yang di belakang? Kalau gak sampai segitu pun, minimal 1 motor, rumah kontrakan, sama pendapatan yang cukup untuk kita berdua. Yang saya sebut dengan cukup, kadang-kadang cukup itu lebih baik daripada lebih loh. Benar gak? Cukup lebih baik daripada lebih. Kalau kita lebih, kita akan beli piring 2, gelas 2, tempat tidur 2. Gak seru kan? Justru karena cukup, kita beli piring 1, makan sepiring berdua. Gelas 1, minum segelas berdua. Jadi gak ada cerita gelas papa, gelas mama. Yang ada adalah gelas kita. Kan suka ada tuh di rumah-rumah gelas papa, gelas mama kan ya. Beli di supermarket, ditulis jelas itu. Ini punya siapa, ini punya siapa, udah di tag masing-masing. Kalau mama salah ngambil gelas, gelas papa dipakai sama mama, nanti diminta tukar. Mah, itu gelasnya papa. Oh ya, maaf pak, salah, balik. Akhirnya mamanya minum kopi, papanya minum teh misalnya. Kebalikan. Harusnya gelas itu 1 berdua. Tolong yang mau nikah ya, di rumah siapkan hanya 1 gelas. Sisanya dikotakin aja, kalau ada tamu baru dikeluarin. Yang kita pakai sehari-hari hanya 1 gelas. Itu cinta yang nyunnah. Karena Nabi minum hanya dari gelas yang bekas diminum oleh Aisyah. Kecuali kalau aku agak-agak susah ya. Kalau misalnya gelas, Nabi itu Aisyah minum. Setelah selesai Aisyah minum, Nabi akan lihat mana bekas bibirnya Aisyah. Maka Nabi persis akan minum dari bekas bibirnya Aisyah. Masih mikir mau nikah? Kerja untuk mempersiapkan mahar yang layak, nafkah yang cukup. Sekolah untuk belajar bagaimana menjadi suami atau istri yang soleh-solehah. Jadi apapun adegannya, dia jadikan sebagai potensi, semangat dan kebaikan untuk dia raih apa yang dia harapkan. Itulah Musa alaihissalam. Dia punya sebuah azam, dia punya sebuah cita-cita, ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun, ingin melakukan revolusi di negeri Mesir, ingin mengajarkan kepada Bani Israel La ilaha illallah, ingin mengajarkan kepada Bani Israel agama Yahudi. Sehingga adegan dia menikah pun, dia mencari seorang perempuan yang bisa mendukung dakwahnya. Jadi dia bukan mencari seorang perempuan yang hanya dia senangi saja. Bukan mencari seorang calon istri yang hanya ngeklik doang tuh di hatinya. Tapi dia mencari calon istri, selain ngeklik di hatinya, calon istri ini juga bisa melengkapi dia, menyempurnakan dia dan menolong dia dalam segala urusan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya fokus. Jadi salah satu yang ditanya itu adalah, mungkin di antara CV yang perlu diketahui, siap enggak kalau ternyata suaminya ini aktivis dakwah? Siap enggak kalau suaminya ini misalnya harus aktif berdakwah, kadang-kadang berkorban dengan harta keluarga untuk kepentingan dakwah. Seperti Rasulullah SAW berdakwah didukung oleh Khadijah. Sungguh kalau tidak ada Khadijah, kayaknya dakwah Nabi itu juga bakalan banyak sekali masalah. Untung Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendukung pertama buat Rasulullah, justru yang berasal dari rumahnya sendiri, kekasih sejatinya Rasulullah yaitu Khadijah. Sehingga ketika Nabi berdakwah, yang mendukung dakwahnya Nabi itu justru Khadijah. Bayangin kalau Nabi berdakwah, justru yang memusuhi dakwah Nabi adalah istrinya sendiri, itu berat banget, kayak Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang paling berat. Makanya kalau kita tadi baca di dalam surat Al-Qasas, kisah dakwah, kisah cintanya Nabi Musa alaihissalam dimulai dari kalimat yang ada di ayat 22, Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan membimbingku ke jalan yang lurus. Artinya Nabi Musa itu berserah diri kepada Allah, ya Allah kalau engkau pertemukan saya kepada seorang calon istri saya, pertemukanlah dengan seorang perempuan yang membuat saya tetap di jalanmu. Kalau engkau memberi saya pekerjaan dan rezeki, berilah saya pekerjaan yang membuat saya tetap di jalanmu. Kalau engkau memberikan saya teman dan sahabat, berikanlah saya sahabat dan teman yang membuat saya tetap di jalanmu. Intinya, sawa asbil, ihdinas siratal mustaqim. Itu fokusnya Nabi Musa. Gak pengen gara-gara cinta, akhirnya keluar dari sawa asbil. Gara-gara perasaan, akhirnya keluar dari siratal mustaqim. Ini fokusnya Nabi Musa. Cinta anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah itu menjauhkan kita justru dari pemberinya. Ini fokus Nabi Musa. Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Jadi kalau saya nanti ketemu keluarga baru, mudah-mudahan keluarga itu keluarga yang bisa membantu saya untuk terus berada di sawa as-sabil. Kalau saya ketemu calon suami, mudah-mudahan suami itu yang membimbing saya. Waj'alna lil muttaqina imama, membimbing saya tetap di sawa as-sabil, di jalan yang Allah ridhoi. Ini fokus. Dan kalau kita fokus di sawa as-sabil, gak usah khawatir, Allah punya banyak rencana baik untuk kita. Wayamkurun wayamkurullah wallahu khairul makirin. Siapapun boleh punya rencana untuk menghalangi kita, tapi Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Udah ikutin aja sawa as-sabil. Fokus di jalan yang lurus. Sawa itu bahasa lainnya istiwa. Atau dalam bahasa Arab, kadang-kadang orang Arab suka nyebut dengan istilah khatul istiwa. Terus jadi bahasa Indonesia, katulistiwa. Itu bahasa Arab. Katulistiwa itu dari kalimat khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus, garis lurus. Katulis, karena kita gak bisa bilang kha jadinya ka. Khadijah jadinya kadi, Khadijah. Sama kayak misalnya orang Sunda gak bisa bilang ain jadinya e. Ketika Nabi SAW manggil Aisyah, panggilan Aisyah siapa? Aish. Sampai di Sunda jadinya eis. Itu bahasa Arab, Aish jadinya Eis. Jadi Eis itu aslinya Eisah. Aisyah. Tetaplah di sawa as-sabil, tetaplah di jalan Allah yang lurus. Enggak usah berbelok. Enggak usah keluar dari garis itu. Kalau udah terlanjur keluar, buru-buru balik. Karena Allah cuma memberikan jaminan kebaikan bagi orang yang tetap berada di sawa as-sabil. Kalau dia keluar dari situ, Allah sudah tidak menjamin apapun. Kalau kita pengen hidup kita dijamin sama Allah, gak bakalan kecewa, dikasih banyak kejutan, surprise yang luar biasa, gampang sebetulnya caranya. Tetaplah di sawa as-sabil, gak usah melenceng. Kalau kita udah tetap di sawa as-sabil, tunggu aja, terus berjalan, di setiap beberapa titik, nanti kita akan temukan Allah menyediakan surprise buat kita, sebagaimana Allah sediakan untuk Musa alaihissalam. Sawa as-sabil. Musa berjalan dari Mesir ke Yordania. Yordania waktu itu masih dinamai dengan istilah Madian. Sekarang jadi Yordania. jalan ke Madian, ke Yordania. Dan Musa tidak punya bekal sama sekali. Musa pelarian dari Mesir gara-gara gak sengaja dorong orang mati kan. Jadi ceritanya di Mesir ada laki-laki Bani Israel bertengkar dengan laki-laki Kipti. Kipti itu Egyptian, orang asli Mesir. Waktu itu yang salah orang Kipti, sombong dan menghina laki-laki Bani Israel, mencurangi dia, akhirnya protes nih, ribut. Datang Musa, tanya, ada apa ini? Diceritakan masalahnya, akhirnya Musa mengingatkan laki-laki Kipti dengan cara mendorong, kamu jangan gitu, mati. Cuma digituin doang gitu, bayangin Musa. Ini jawara Mesir ya, Musa. Kalau di kita mungkin ada jawara Depok, jawara Bekasi, jawara Betawi kan ya. Ternyata jawaranya para nabi itu salah satunya Musa. Itu jawara nabi banget loh. Terkenal lah Musa secara fisik, fisiknya paling gagah. Six pack. Pokoknya fisik Musa itu paling ideal aja. Sampai Bani Israel cemburu sama fisik Musa. Saking cemburunya Bani Israel kepada fisik Musa, akhirnya mereka ngejelek-jelekin Musa. Tahu gak kenapa Musa selalu pakai bajunya tertutup? Gak pernah pakai misalnya baju yang ketat, atau cuma pakai celana doang biar nunjukin badannya bagus. Tahu gak kenapa? Kenapa kata Bani Israel? Karena dia itu punya penyakit kulit. Difitnah Nabi Musa oleh Bani Israel, saking Nabi Musa tertutup. Akhirnya Allah membebaskan Nabi Musa dari fitnah itu. Suatu saat Nabi Musa lagi mandi di sebuah oasis, dia naruh bajunya di atas batu, dia hanya mandi pakai celana, dan itu bukan aurat bagi laki-laki, karena badannya bukan aurat, perut bukan aurat. Dia mandi nih. Begitu selesai mandi, mau ngambil baju, ternyata batunya udah pindah. Nabi Musa ambil kayak semacam galah gitu, dia tarik bajunya pakai galah, pas dia mau narik bajunya pakai galah, batunya lari, membawa kabur bajumu Musa. Itu disebutin di akhir surat Al-Ahzab loh. Ini bukan dongeng, kisah Al-Quran. Walaupun kisahnya pendek, tapi ditafsirkan oleh hadis Nabi. Batunya lari tuh, bawa kabur bajunya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa ngejar-ngejar batu itu sambil mengatakan, Hajar, Thawbi, Hajar, Thawbi, Hajar. Batu saya dibawa, baju saya dibawa lari batu. Kan susah kan, baju batu. Nabi Musa ngejar-ngejar bajunya dibawa lari sama batu. Kemana batu itu lari bawa baju Nabi Musa? Ke tempat-tempat orang Bani Israel ngumpul. Cari mana skate park? Dia ke skate park. Skate parknya Bani Israel. Jadi anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu. Batu lari. Wah, dijadikan obstacle gitu. Wah, ngetrik gitu ya. Ngetrik di atas batu. Jadi kickflip apa segala macam gitu, ngetriknya di atas batu. Dikejar-kejar sama Musa. Kirain sama Bani Israel, Musa juga lagi parkur gitu, ngejar-ngejar batu. Wah, Musa parkur. Ternyata Musa tuh jago parkur. Badannya bagus kan? Lewat tempat skate park. Lewat lagi nanti tempat anak-anak main futsal. Musa lari. Ternyata Musa pelari hebat. Maraton gitu. Semua tempat-tempat ngumpul anak-anak muda Bani Israel, tuh batu nyamperin gitu. Ada tempat futsal, tempat skate park, kafe. Ada orang Bani Israel lagi ngopi-ngopi gitu, lagi ngobrol gak jelas gitu kan. Lewat batu sep. Dan Musa ngejar di belakang. Wis, Musa badannya bagus. Semua orang pada ngeposting hashtag Musa keren. Viral aja. Jadi viral bahwa Musa itu ternyata badannya keren, Mbak. Keren banget. Dimana-mana di repost, jadilah selebgram. Followersnya nambah. Followers apa? Bani Israel yang kagum kepada Musa. Ini bahasa saya analogikan dengan kekitaan ya. Ini hanya analogi. Udah gitu, batu itu ternyata berhenti di tengah pasar Bani Israel. Berhenti di tengah pasar. Udah lari jauh, akhirnya berhenti. Musa datang ngambil baju langsung dipakai karena malu. Walaupun bukan aurat, Musa itu menjaga diri. Gak mau mentang-mentang badannya bagus tunjukin ke cewek-cewek. Nanti cewek, selfie misalnya. Musa itu seorang nabi, terjaga. Dia gak mau kayak gitu. Kita belum juga six pack, baru two pack lah ya. Udah pamer, posting, shrek, langsung posting. Udah gitu edit dikit, jadi three pack. Musa udah six pack, masih ngejaga biar orang-orang tidak jadi fitnah pakai bajunya. Habis pakai baju karena marah sama batu, akhirnya dipukul tuh batu sama Musa. Sampai batu itu retak, Bayangin, batu gede loh. Ada yang pernah pukul batu retak? Batu bata kali ya. Batu beneran nih, retak, dan tangan Musa biasa-biasa aja. Itu kekuatan Musa, makanya dorong orang dikit mati. Mungkin kalau sekarang Musa itu kayak MMA lah ya, mixed martial art gitu. Jadi bisa semua jenis bela diri. Nah, artinya Musa alaihissalam lari dari Mesir gara-gara habis dorong orang, terus dia mati, gak sengaja. Kata Musa, ini bukan salah saya, salah setan. Kan disebutin di ayatnya, masih di surat Al-Qasas atau di surat Thaha, ini bukan salah saya, salah saya, setan, bukan saya yang bunuh, setan yang bunuh dia. Jadi teman-teman, satu-satunya suuzon yang berpahala itu adalah suuzon sama setan. Itu berpahala banget. Satu-satunya husnuzon yang berdosa adalah husnuzon sama setan. Jangan salah-salahin setan, kasihan, masa dikambing hitamin? Enggak, setan emang harus disalahin. Jadi kalau ada apa-apa nih, gara-gara setan nih. Misalnya, aduh, auzubillah minasyaitonir rajim gitu kan? Bahasa zikirnya gara-gara setan apa? Kalau bahasa sehari-hari, nih setan nih kerjaannya nih. Kalau bahasa zikirnya, auzubillah minasyaitonir rajim. Enggak masalah. Jangan sembarangan nuduh setan buat jahat atau makar. Buktikan dulu gitu kan ya? Enggak, setan memang boleh disuuzonin. Satu-satunya makhluk yang boleh. Lari dari Mesir. Gak punya makanan, gak punya bekal, gak punya duit. Pokoknya jalan dari Mesir ke Madian, jalan kaki itu gak punya bekal apa-apa, bayangin. Sehingga Musa berhari-hari hanya minum air, gak makan apapun. Air karena gratis, begitu hujan dia minum. Ada genangan air kayak oasis gitu dia minum. Kalau makanan dia gak mau, kenapa? Karena setiap dia menemukan kebun kurma, dia tidak menemukan pemiliknya, sehingga dia tidak berani makan satu butir kurma pun yang bukan miliknya. Musa alaihissalam. Sawa as-sabil, tetap di jalan Allah. Jangan melenceng. Jangan bikin Allah kecewa. Jangan sampai kita ngelakuin sesuatu yang Allah itu gak ridho. Makan, minum, ikhtiar, ta'aruf, dan segala macam. Pokoknya sawa as-sabil. Kalau kita sawa as-sabil, gak usah khawatir. Allah yang jamin. Musa lapar, gak ngambil, gak metik kurma sembarangan. Tetap aja biarin lapar. Sampai di Madian, dalam keadaan lapar banget. Hanya minum air putih selama beberapa hari, belum makan. Sampai di Madian, tiba-tiba Musa ngeliat di sebuah oasis yang rindang. Ada sekelompok orang penggembala lagi ngasih minum ternak-ternak mereka, onta. Dan yang disebut dengan gembala di zaman para nabi, itu satu gembala bisa punya ratusan ekor onta loh. Jadi bayangin kalau ada 10 penggembala aja nih, berarti lebih dari 1000 ekor onta. Dan tahu gak berapa banyak onta kalau minum? Onta itu kalau minum hampir seperti gajah. Dan dia minum bukan karena haus. Dia minum itu karena menabung air. Dia nampung air di punuknya. Sehingga kalau dia melakukan perjalanan panjang, dia gak perlu minum dalam waktu seminggu pun gak masalah. Karena dia akan mengambil air dari punuknya yang disimpan. Jadi ada penyimpanan air di belakangnya, kayak tangki air gitu. Kayak toren. Musa punya, onta itu punya toren yang disebut dengan punuk onta. Jadi kalau dia minum, bukan hanya karena haus. Aduh, haus banget nih minum. Udah, selesai pergi. Enggak, haus banget minum. Udah gitu, kok masih minum? Nampung dulu di toren. Ditaruh di toren. Bayangin satu ekor onta punya satu toren. Ada 1000. Berapa lama nunggu ngantrinya tuh? Nah, waktu itu Musa ngelihat di antrian paling belakang ada dua cewek. Ceweknya solehah. Malu-malu di belakang megang onta. Onta mereka gak terlalu banyak, mungkin sekitar 10 atau 15 gitu pegang. Tapi paling belakang nungguin sambil berdiri culang-cileng gitu. Gimana nih gitu-gitu kan bingung kan cewek berdua diantara banyak cowok. Ini ciri-ciri calon istri ideal tuh gitu. Jadi kalau lihat cewek lagi culang-cileng, nah ini calon saya nih. Kemana Neng? Lagi nunggu angkot. Angkot kemana? Angkot ke Bandung. Ke Bandung mah gak ada angkot dari Depok gitu. Naik kereta atau naik travel. Oh iya, saya gak pernah ke Bandung. Ya udah saya temenin, jangan gitu ya. Artinya ada ciri-ciri solehah, yaitu orangnya bingung karena malu, bukan bingung karena gak paham ya, tapi bingung karena malu nih gimana nih, serba sering salah tingkahnya gara-gara malu. Kalau ada cowok-cowok, aduh gimana masuknya ya, cowok pada duduk semua di depan masjid, mau masuk ke masjid ada aja di teras banyak cowok, dia bingung. Itu calon istri ideal banget tuh. Jadi kalau ngelihat cewek kebingungan, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya seorang istri yang lagi kebingungan. Cari yang bingung-bingung gitu teh. Karena yang bingung itu pasti rasa malunya besar, kehormatannya luar biasa, menjaga diri. Kalau dia gak menjaga diri mungkin gak akan terlalu kebingungan. Dia akan walaupun gak semua yang berani, yang apa cekatan itu berarti bukan orang soleha, bukan. Cuman salah satu cirinya itu adalah punya rasa istihya, malu-malu. Jadi kalau ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, ngomongnya membelakangi gitu ya, itu salah satu ciri-cirinya. Pas ngeposting di Instagram, kita stalking gitu, kita kepoin Instagramnya, ternyata fotonya semuanya foto bunga-bunga, gak ada foto orangnya. Ada kaktus, ada apa gitu, foto-foto bunga. Kalau ada foto orangnya pun foto KTP, hitam putih pula, segini, kayak orang foto paspor ya. Kalau pakai kacamata, suruh buka kacamatanya, terus disuruh deketin matanya, melotot lagi, baru difoto, posting di Instagram, foto. Kalau gitu berarti beda lagi nih karakternya. Karakter yang istrinya Musa malu-malu di belakang, duduk aja berdua, nungguin. Akhirnya karena ngelihat ini perempuan kok ngantri berdua, Musa samperin. Datang Musa nanya, ma khotbuku ma, segitu doang pertanyaannya, jadi jangan panjang-panjang. Jangan nanya nomor handphone, jangan nanya akun Instagramnya apa, jangan basa-basi segala macam, jangan tiba-tiba pura-pura salah apa nomor telepon yang nyasar. Nanya aja, ma khotbuku ma, ada apa, kenapa kayak gini, kenapa di belakang, kenapa. Bahasa sederhananya adalah, kenapa kalian berdiri saja di sini, ma khotbuku ma, apa masalah kalian. Kedua perempuan ini terus bilang, kami tuh pengen ngasih minum ternak kami, tapi gak bisa, soalnya laki-laki itu banyak yang ngerumunin air, dan kami gak enak kalau mau desak-desakan dengan mereka. Sedangkan ayah kami sudah tua, gak bisa memberikan minuman ternak. Musa melihat perempuan ini butuh pertolongan, akhirnya Musa ngambil ternaknya. Gak banyak ngomong, emang ternaknya namanya siapa? Salah tanya lagi kan ya, basa-basinya lebay, salah. Udah aja ambil ternaknya, kemudian dibawa oleh Musa, diberi minum. Bayangin Musa yang dalam keadaan capek banget, lapar, perjalanan jauh, masih sanggup memberi minum ternak. Dan dulu cara ngasih minum ternak, itu ngambil timba, timbanya tuh kayak ember, kalau di kita ember, kalau orang Arab nyebutnya timba. Dalwun, dalwun itu ember besar, diambil gak pakai tali, turun ke dalam sumur, sumurnya besar gitu, ngambil air, naik lagi ke atas, ngasih minum kepada onta. Turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, bayangin tuh, lumayan kan? Buat latihan otot. Musa turun naik ke atas, turun naik ke atas, bawa minuman untuk ternak. Ada 10 onta, bayangin, minimal 10 ember. Dalam keadaan lapar, lemes, perjalanan jauh, lelah, kurang tidur. Coba kekuatan Musa. Dan itu langsung diketahui oleh cewek-cewek nanti, bilang dia itu orang yang kuat luar biasa. Kasih minuman ternak, udah selesai itu dikasih lagi ke cewek-ceweknya. Cewek-ceweknya pada pulang, jazakallah khair, wa iyyakum, pulang aja. Musa setelah mereka pulang nggak pura-pura apa gitu, aduh di sini warung Padang di mana ya, nggak nanya-nanya gitu, nggak minta kepada perempuan itu balasan apapun, di sini warung Padang di mana, di sini apa KFC di mana atau apa gitu. Dia cuma menyerahkan onta perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Sampai di tempat yang teduh, dia berdoa lagi kepada Allah. Apa kata Musa? Kata Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya fakir. Fakir itu butuh banget. Ya Allah, saya butuh banget rezeki darimu. Saya lapar. Ngomong ke Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lapar ya Allah, saya butuh kebaikan darimu. Karena saya sangat kekurangan sekarang. Fakir sekali. Dalam keadaan lagi lelah kayak gitu, Musa kalau ada masalah apa-apa, Robbi, coba bayangin, ayat 22, Robbi, ayat 24, Robbi, ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya juga, Rabbi, ada masalah dikit, Rabbi, minta kepada Allah. Ketemu seseorang yang mungkin kayaknya ngeklik banget dan soleha nih, atau soleh, jangan ngomong ke dia dulu, ngomong ke pemilik hatinya dulu, Rabbi, yang itu tuh. Nanti Allah tiba-tiba ngeklik hatinya, udah jalan, balik lagi ke belakang. Ada apa, Kang? Enggak manggil. Kayak tadi ada yang manggil perasaan, cik. Ternyata yang manggil bukan suara, tapi hati, perasaannya yang manggil. Oh, ya, kita kan gak mau malu-maluin cewek, jadi yang ngomong kayak gitu tuh kita, oh iya saya tadi manggil, mau nanya, ini kalau mau misalnya masjid yang terdekat di mana ya? Tanya masjid kita sih, biar sotnya gitu ya. Masjid terdekat di mana? Oh, masjid, ya. Saya pengen sholat jamaah, saya gak bisa sih kalau gak sholat jamaah orangnya gimana gitu. Mulai kan ya, sholat jamaah. Oh ya ada di situ di apa dekat balai kota. Oh iya ya, di situ juga banyak warung kok. Enggak, saya mah hari ini puasa. Malah hari Jumat gitu ya. Hari Jumat puasa. Jadi soleh banget lah ya intinya. Musa balik kepada tempat teduh berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada masalah lapar doa. Kesasar doa. Bingung doa. Apapun ilahi Rabbi itu sawa as-sabil. Kalau kita mau makan satu buah korma di sebuah kebun, mintanya kepada pemilik kebun. Pak, boleh saya minta satu butir korma? Minta kepada dia. Tapi kalau kita lapar, minta kepada Allah. Allah itu pemilik alam semesta. Bukan cuma satu kebun korma, tetapi langit dan bumi milik Allah. Minta kepada pemiliknya. Rabbi, baru setelah itu ikhtiar kepada makhluk. Awalnya ikhtiar ke langit, baru kemudian ikhtiar di bumi. Jadi teman-teman, pesan moral pertama adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kalau kita pengen Allah kasih banyak kejutan, kalau kita pengen hidup kita itu penuh dengan kebaikan, pesan moral pertamanya adalah sawa as-sabil. Jangan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu artinya syariat. Syariat itu dalam bahasa Arab artinya jalan, jalan hidup, the way of life, yaitu Islam. Jangan keluar dari jalan Allah. Tetap aja di situ, pasti Allah kasih. Kalau pengen pas kita berjalan tiba-tiba ada kejutan dari langit, sawa as-sabil, tetap di situ, jangan kecewain Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita ngeposting sesuatu yang Allah enggak suka. Bayangin kalau Allah udah unfollow, semua akan unfollow. Tiba-tiba akun kita jadi kosong, gak ada followers. Apa arti Allah unfollow? Bara'atum minallah. Awal surat At-Taubah, Allah berlepas tangan. Berlepas tangan bahasa sosmednya unfollow. Lebih parah lagi kalau Allah sudah ngeblok, khatamallahu ala kulubihim. Udah unfollow, diblok pula. Jadi kita japri, gak masuk, contrengnya cuma satu, udah diblok. Kita telpon, dialihkan ke nomor yang lain. Kita DM, gak masuk juga. Artinya kita diblok. Request, gak di respon. Artinya, jangan sampai Allah ngelihat postingan kita yang keluar dari apa yang Allah izinkan. Sehingga akhirnya Allah nanti unfollow kita, ngeblok kita, menjauh dari kita, berpaling dari kita. Siapa lagi yang bisa menolong kita setelah Allah? Ini pesan moral pertama tuh, tetap sawa as-sabil. Apapun masalah kita dalam pekerjaan, dimanapun sulit, jangan sampai kita melanggar. Jangan sampai kita pakai jalan pintas. Jodoh juga gitu, gimana pun sulit, jangan pakai jalan pintas. Rezeki, jodoh, sekolah, belajar, keluarga, teman, apapun, sakit, sawa as-sabil. Nanti Allah akan nyediain buat kita hal-hal yang kejutan. Pesan moral kedua, selama kita sawa as-sabil, terus minta sama Allah. Karena berdoa itu walaupun belum dikabulkan, tetap dia ibadah. Doa itu ibadah, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang, jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, mending kita beramal aja. Berarti dia gak paham kalau doa itu dalam Islam sama seperti orang sholat sunnah 2 rakaat. Makin dia banyak berdoa, makin Allah sayang sama dia. Beda dengan manusia, kalau kita banyak minta, dia jadi kewalahan, jadi malas, tebel gitu. Minta aja nih orang. Kalau dengan manusia, kita banyak minta, dia menjauh. Kalau Allah kita banyak minta, Allah mendekat, Allah senang kepada hamba yang meminta. Masalah sepele, garam kata Nabi. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Jadi lagi masak, duh gak ada garam. Ya Allah garam. Minta sama Allah, udah gitu baru beli di warung. Minta dulu, kenapa minta kok beli di warung? Karena bisa jadi kalau kita hanya membeli garam di warung lalu kita masak, kita tidak dapat pahala doa. Sedangkan kalau kita berdoa dulu baru beli garam, kita dapat garam plus pahala doa dan Allah kasih keberkahan di dalam garam itu. Siapa tahu pas lagi datang ke warung beli garam, yang nungguin warung si Neng, bukan emaknya ya, mau beli garam. Oh kenapa, masak kurang garam ya, tadi minta sama Allah, ya udah nih gratis aja deh gitu. Bisa, atau bisa juga udah besok-besok gak usah masak sendiri, biar saya masakin, kode keras ya. Tapi gak mungkin juga kayak gitu. Artinya teman-teman, minta sama Allah. Ada masalah dikit, ya Allah. Coba ini benar-benar jadi kayak habit kita ya. Ya Allah itu jadi habit. Ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Dan Allah tuh senang banget digituin. Gak repot sama sekali. Walaupun Allah itu sibuk, tapi Allah gak repot. Kulla yaumin huwa fi sya'n. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Setiap hari Allah itu sibuk. Arti sibuk, sibuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Sibuk mengurus hambanya. Emang Allah senang kok ngurus kita? Jadi kalau kita minta ke Allah itu, Allah kayak, ada apa hambaku senang gitu? Bayangin. Walaupun gak tepat, tapi Allah lebih senang. Walaupun analogi ini gak tepat, tapi kurang lebih bisa kita bayangin, Allah itu lebih senang kepada hambanya yang meminta kepadanya daripada seorang pelayan di sebuah restoran, di sebuah kafe, yang ketika kita minta sesuatu dia tersenyum, dia ada apa pak, langsung nyatet, langsung dikirim ordernya. Allah lebih senang dari itu. Dan salah satu di antara nabi yang paling suka berdoa kepada Allah itu siapa teman-teman? Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan Ibrahim itu, inna Ibrahim la'awwahun halim. Awwahun, awwah itu bukan awwah ya. Awwah, awwah itu beda ya. Kalau awwah justru enggak, kalau awwah mau. Awwahun artinya da'a, suka berdoa. Ibrahim itu ada masalah dikit, ya Rabbi, doa. Makanya Allah banyak ngasih kejutan buat Ibrahim dengan istri pertamanya Sarah, dengan istri keduanya Hajar, dengan anak pertamanya Ismail, dengan anak keduanya Ishak, dengan cucunya Yakub, dengan cicitnya Yusuf. Banyak Allah kasih kejutan buat Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim sawa as-sabil dan da'a, selalu berada di jalan Allah dan selalu minta sama Allah. Allah itu cemburu kalau kita minta kepada makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita nyebut nama makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita berterima kasih kepada makhluk duluan sebelum bersyukur kepada Allah. Allah itu cemburu. Dan Allah layak untuk cemburu. Sehingga kalau kita minta ke Allah duluan, Allah senang banget. Ya Allah, saya lagi kayak gini, sebutin. Baru ikhtiar. Jadi sehari-hari itu jadikan habit kita itu da'a. Dikit-dikit, Rabbi, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, gitu. Sehingga Musa pas lagi perjalanan dari Mesir ke Madian, Rabbi asa ayah diani sawa as-sabil, beri saya jalan yang lurus. Pas sampai di Madian, Rabbi ini bima anzaltani min khairin faqir, ya Allah saya butuh sekali rezeki, saya udah lapar, udah berhari-hari gak makan. Tiba-tiba datanglah kejutan yang ditunggu-tunggu Musa. Salah satu dari cewek, dua cewek tadi yang ngasih minuman ternak, datang lagi nih. Datangnya gimana disebut di ayat 25? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah salah satu dari dua perempuan itu berjalan dalam keadaan malu-malu. Tadi itu. Sampai dalam Islam ada kode. Kalau cewek ditanya pendapatnya setuju apa enggak dilamar oleh seorang perempuan, maka jawaban ianya seorang perempuan itu adalah diam. Sedangkan laki-laki kalau diam berarti enggak. Kalau perempuan kalau diam berarti

Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang Maha Memelihara. Duhai Allah, pemilik langit dan bumi. Semua yang ada, semua ini hanyalah milik-Mu, ya Allah. Engkau yang Maha Kaya, sedangkan kami fakir di hadapan-Mu, ya Allah. Engkaulah yang Maha Kuasa, sedangkan kami tidak berdaya di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau yang Maha Tinggi, Engkau yang Maha Mulia, sedangkan kami rendah dan hina di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau Maha Baik, sedang kami banyak dosa, ya Allah. Engkau yang Maha Mencukupkan segala kebutuhan, sedangkan kami kurang tanpa-Mu dan butuh Engkau, ya Allah. Engkau yang Maha Indah, Engkau yang Maha Terpuji, Engkau yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Tahu, sedangkan kami bodoh, tidak tahu apapun, ya Allah. Ilahana, ajarkan kami iman, beri kami hidayah, ya Allah. Jika Engkau memberikan kepada kami dunia dan seisinya, tetapi Engkau tidak memberikan iman, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Tetapi jika Engkau beri kami iman, walaupun tidak Engkau berikan dunia dan apapun juga selainnya, pasti kami menjadi orang yang bahagia. Beri kami iman sebelum dunia, ya Allah. Beri kami iman sebelum harta, ya Allah. Beri kami iman sebelum cinta makhluk, ya Allah. Beri kami iman sebelum keluarga, ya Allah. Beri kami iman sebelum ilmu, ya Allah. Beri kami iman sebelum segala sesuatu dalam urusan dunia, ya Allah. Karena tanpa iman, dunia hanyalah menjadi jalan kehancuran bagi kami. Tapi dengan iman, dunia menjadi anugerah dan kebaikan untuk kami. Ilahana, beri kami iman, beri kami hidayah. Tetapkanlah iman di dalam hati kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Ajarkan kami iman di dalam setiap majelis-majelis ilmu, ya Allah. Ajarkan kami iman dalam setiap ruku dan sujud ibadah kami. Ajarkan kami iman dalam setiap ketentuan takdir-Mu, ya Allah. Engkaulah yang Maha Bijaksana. Ilmu-Mu meliputi yang gaib dan yang syahadah. Engkau yang sebaik-baik mengajarkan sesuatu kepada hamba-Mu. Ajarkan kami iman, ya Allah, yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun setelah Engkau, ya Allah. Ilahana, jadikanlah majelis kami ini majelis yang menambah iman di dalam hati kami, bukan hanya menambah wawasan di dalam pikiran kami. Yang setelah kami bubar dari majelis ini, kami kembali kepada tempat kami masing-masing, kami membawa pulang hadiah iman. Iman bertambah setiap hari, ya Allah. Ilahana, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa di masa lalu kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau dulu kami sering meninggalkan sholat kepada-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau dulu kami banyak berbuat maksiat, dosa besar kepada-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau kami dulu durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Janganlah Engkau biarkan kami kembali kepada-Mu dengan membawa dosa-dosa besar, ya Allah. Beri kami husnul khatimah, di mana ketika kami kembali kepada-Mu, kami datang dengan amal ibadah dan Engkau ridho kepada kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi ayah bunda kami, ya Allah. Sayangi mereka seperti sayangnya mereka kepada kami, bahkan lebih dari itu, ya Allah. Jika keduanya telah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman surga ya Allah.